Ayo jangan bawa pelanggan, dibuci terus. Apa maya? Gila-gila merah-merah ayam. Kamari malam minggu tanggal hiji hayang lalajo India di bioskop pusir kota di bareng papangit jeng popotongan boki gelis boki mengkang hanya kabel Hey!